Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Masih perkataan Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Amal insan, adapun seorang yang baik, maka dia akan menutupi kesalahan seorang muslim dan menasihatinya. Apa yang dimaksud dengan menutupi? Apakah maksudnya adalah diam? Tentu jawabannya adalah tidak. Namun tetap menasihatinya. Demikian juga menasihati penguasa yang keliru dan salah, menasihati saudara sesama muslim yang keliru dan salah. Prinsipnya adalah menasihati semua orang yang dia ketahui melakukan kesalahan, memberikan penjelasan kepadanya. Jika dia tidak memberikan nasihat kepadanya, menutupi namun tidak memberikan nasihat, maka ini tergolong rish, menginginkan keburukan untuk orang lain. Maka jika Anda tidak menasihati saudaramu yang salah dan keliru, maka Anda telah rish padanya. Maka jika sekedar diam, padahal Anda lihat bahasanya dia dalam kesalahan, maka ini statusnya adalah rish dan bukan nasihat. Lihat, nasihat dijadikan sebagai lawan dari rish, dan rish dijadikan lawan dari nasihat. Maka rish artinya adalah mengendaki keburukan dan kejelekan untuk orang lain. Maka nasihat adalah sembunyi-sembunyi empat mata dengannya, kemudian memberikan penjelasan kepadanya akan kesalahannya, namun itu bainaka wa bainahu, hanya empat mata saja. Jika nasihat diterima, maka alhamdulillah. Jika tidak diterima, maka Anda telah melaksanakan kewajiban dan telah menggugurkan kewajiban. Wal ghalib, dan normalnya dan umumnya, dia akan menerima jika kita menasihatinya bi tariqatin muhabbabah, dengan metode yang menyenangkan. Dengan satu metode yang tidak ada dalam metode tersebut, tajrih, mencela dan menghabisi, membunuh karakter. Dan metode nasihat yang saat memberikan nasihat itu kita nampakkan kepadanya kalau kita mencintainya, kalau kita sayang badannya, al-ataf. Fal ghalib anahu yakbal, maka normalnya orang akan menerima nasihat semacam ini. Maka normalnya orang menerima nasihat, kata beliau, pertama berdua, empat mata, tidak di depan banyak orang, tidak ada padanya pembunuhan karakter, pencelaan. Namun pemberi nasihat itu menampakkan kalau dia menginginkan kebaikan, karena dia mencintai orang yang diberi nasihat. Bahkan boleh jadi memberikan nasihat sampai pemberi nasihat itu menangis karena maka orang yang diberi nasihat tentu tidak akan kuasa untuk tidak menerima nasihat. Namun berikan nasihat, katanya berikan nasihat, namun isinya adalah kamus celaan. Dari celaan A besarnya sampai Z kecilnya, semuanya keluar semua. Maka ini bukan nasihat. Pembunuhan karakter. Ini menghabisi. Bukan menasehati. Walakin idza nasabtahu al-adawa, namun jika Anda memasang permusuhan dan Anda populerkan keburukannya, Anda sebutkan kesalahannya di depan banyak orang, maka dampaknya yazidu haqdan alaik, maka dia akan semakin punya permusuhan padamu. Haqd itu adalah permusuhan yang tertanam dalam hati. Dan dia akan semakin benci padamu. Dan ini akan menyebabkan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Ada saling benci di antara mereka. Dan jika itu berkaitan dengan penguasa, maka akan terjadilah kebencian antara masyarakat dengan penguasanya. Maka tidak ada kebaikan dalam menyebarluaskan kritikan dan kesalahan, kemudian mencari-cari ketergelinciran. Dan tidak akan semacam ini juga menggembirakan musuh-musuh Islam, bahkan mendukung dan membantu musuh-musuh Islam. Karena mereka ingin ifsadul muslimin, merusak kaum muslimin, merusak hubungan di antara kaum muslimin. Maka jika ada seorang yang malah membantu orang kafir dari dalam tubuh kaum muslimin sendiri, tentu mereka musuh-musuh Islam itu akan sangat gembira dengannya. Sehingga mereka bisa berleha-leha, nyantai, karena sudah banyak yang bantu. Maka oleh karena itu tidaklah boleh tindakan semacam ini. Namun bukanlah makna perkataan penjelasan di atas adalah kita ridha dengan maksiat atau kemungkaran, tidak. Namun maknanya adalah kita memberikan nasihat dengan metode yang bisa mewujudkan maslahat plus mencegah mafsadah. Kemudian kaidah yang ke-14, annahum ya'taqiduna, bahasanya mereka, orang yang ingin mengikuti jejak salaful ummah, mereka meyakini bahasanya para pengikut hawa nafsu dalam masalah agama, ini nama lain untuk bid'ah, a'zam, mereka ini lebih buruk, lebih jelek daripada para pengikut hawa nafsu fi syahwat dalam masalah keinginan alias sama dengan maksiat. Maka di antara kaidah yang dipegang oleh orang-orang yang mengikuti jejak salaful ummah adalah bahasanya bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Dan yang dimaksud dengan bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat, maka kalimat ini bisa kita maknai dengan dua makna. Makna yang pertama adalah kalau dalam bahasa Arab kita sebut dengan jinsul bid'ah itu a'zam min jinsil maksiat. Secara umum, bahasanya bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Namun ini bukanlah maknanya setiap bid'ah lebih jelek daripada setiap maksiat. Tentu zina lebih jelek daripada bid'ah usolli. Bunuh orang tentu lebih jelek daripada daripada bid'ah tahlilan. Gitu. Maka yang dimaksudkan adalah jins dan bukan afrad, bukan persatuan dari bid'ah itu mesti lebih jelek daripada persatuan dari setiap dari maksiat. Namun ini cuma global. Beras lebih baik daripada singkong, ini global ya. Boleh jadi singkong diolah sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa sehingga jauh lebih enak daripada makanan yang terbuat dari beras. Mungkin. Ini kaidah umumnya, beras dan beras lebih lebih unggul daripada telo. Namun ini kaidah umum. Namun persatuannya belum tentu. Ini makna yang pertama. Atau kita katakan bahasanya, sebagaimana yang umumnya dipakai oleh para ulama salaf untuk menyebut bid'ah atau ahlul bid'ah adalah untuk bid'ah fil aqidah. Bid'ah yang besar, dalam khawarij, mu'tazilah dan semacam itu. Maka bid'ah dalam masalah akidah semacam ini yang merupakan bid'ah-bid'ah yang besar, bid'ah jahmiyah, bid'ah khawarij, mu'tazilah, ini lebih jelek daripada maksiat. Penjelasannya fa'inal awal, maka yang pertama yaitu bid'ah dalam masalah agama adalah sifat orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika mereka tidaklah merespon dan menyambut ajaanmu, ketahuilah bahasanya mereka adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah orang yang lebih sesat? Mimman ittaba'a hawahu, daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sunya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga firman Allah, Allah buat untukmu, untuk kalian satu permisalan dari diri kalian sendiri. Halakum mimma malakat aimanukum. Apakah bagi kalian apa yang kalian miliki? Kemudian sampai ayat, balitaba alladzina zalam ahwa'ahum birai ilm. Bahkan mereka, bahkan orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dengan demikian juga firman Allah Ta'ala, dan Allah telah jelaskan secara rinci pada kalian apa saja yang Allah haramkan atas kalian. Maka semua yang Allah haramkan adalah haram illa ma turitum ilaih, kecuali jika kalian dalam keadaan terpaksa. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Sebenarnya banyak orang itu menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu, yaitu ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan firman Allah Ta'ala, wahai ahli kitab, janganlah kalian ghulu dalam agama, berlebihan dalam agama, dan setiap ghulu itu pasti ghairal haqqi, tidak benar. Tidak ada ghulu yang al-haq, tidak ada ghulu yang benar. Wala tattabi ahwa'a qaumin qad dhallu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang yang mereka telah sesat sebelumnya, dan mereka menyesatkan banyak orang, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Dan firman Allah Ta'ala, dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha denganmu sampai engkau mengikuti milah atau agama mereka. Qul inna hudallahi wal huda, katakanlah bahasanya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya, dan jika sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, malaka minallahi min wali wala nasir, maka Allah tidaklah akan menjadi penolongmu, tidak pula akan menjadi wali orang yang dekat denganmu. Dalam ayat yang lain, dan sungguh jika engkau ikuti hawa nafsu mereka setelah datang padamu ilmu, innaka idzal minadz zalimin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikian juga firman Allah, dan putuskanlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka. Walihat oleh karena itu, maka setiap orang yang keluar dari tuntutan Quran dan Sunnah, dari orang-orang yang menisbatkan diri sebagai ulama dan ahli ibadah, mereka ini yuja'al digolongkan termasuk ahli ahwa. Sebagaimana para ulama salaf menamai mereka dengan sebutan ahlul ahwa. Hal itu dikarenakan setiap orang yang tidak mengikuti ilmu, maka dia pasti mengikuti hawa nafsunya. Dan ilmu tentang agama tidaklah ada kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan petunjuk Allah, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, dan sungguh banyak orang itu menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Demikian juga firman Allah di ayat yang lain, siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Ya, maka jika dua ayat ini kita hubungkan, Al-An'am 119 dengan Al-Qasas 50, maka bisa kita kesimpulkan tidak ada ilmu kecuali harus tidak ada ilmu kecuali berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Al-An'am 119 kebalikan dari hawa nafsu adalah ilmu, sedangkan di Al-Qasas kebalikan dari hawa nafsu adalah hudan min Allah, petunjuk dari Allah. Berarti ilmu sama dengan hudan min Allah, petunjuk yang datang dari Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang derajatnya hasan, diatkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya, tiga hal, tiga sifat, tiga hal ini merupakan munjiat penyelamat. Yang pertama adalah merasa takut kepada Allah ketika sendirian dan ketika di depan banyak orang. Kemudian sikap pertengahan ketika miskin dan ketika kaya. Kemudian yang ketiga adalah ucapan yang objektif, perkataan yang benar ketika marah ataupun ketika senang. Dan ada tiga hal yang membinasakan manusia. Pertama, pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kagumnya orang dengan diri sendiri. Walhub wal burdu, yang namanya benci, suka dan benci, itu akan diikuti oleh zaukun perasaan. Ketika ada yang dicintai dan yang dibenci. Wa wajdun, dan akan diikuti juga wajdun perasaan, wa iradatun dan keinginan dan yang lainnya. Maka siapa yang mengikuti itu semua, mengikuti rasa, mengikuti keinginan, tanpa perintah Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang mengikuti hawa nafsunya, tanpa petunjuk datang dari Allah. Bahkan mengikuti hawa nafsu ini boleh jadi yatamada bi al-amru. Itu yatamada terlalu menyimpang jauh, terlalu menyeret seseorang ila ayatakhidha ilahahu hawahu, sampai derajat orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Maka menjadi kewajiban setiap hamba untuk memeriksa dirinya sendiri, memeriksa cinta dan bencinya, dan kadar cinta dan bencinya. Apakah cinta dan bencinya itu mencocoki perintah Allah dan Rasulnya, itulah petunjuk. Dan perintah Allah dan Rasulnya itulah petunjuk Allah yang Allah turunkan pada Rasulnya. Artinya dia memang diperintahkan untuk mencintai hal tersebut dan membencinya, sehingga dia bukanlah orang yang lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mendahului, lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Maka menjadi kewajiban setiap orang untuk mengevaluasi dirinya, kemanakah cinta dan bencinya. Jika cinta dan bencinya bukan karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah bagian dari mengikuti al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian terdapat diskusi atau perdebatan antara Syekhul Islam Taimiyah dengan sebagian ahli bid'ah. Syekhul Islam menceritakan, faqolali, ahli bid'ah tersebut berkata kepadaku, bahasanya bid'ah itu semisal zina. Kemudian dia meriwayatkan satu hadis yang berisi celaan kepada zina. Maka aku katakan, hadis tersebut adalah hadis palsu yang dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zina adalah maksiat dan bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari sisi sanad, sanad ke Sufyan Ats-Tsauri untuk perkataannya adalah sanad yang lemah. Ya, namun para ulama tasahul, bermudah-mudah dalam athar, perkataan tabi'in dan yang lain, jika itu tidak bertentangan dengan kaedah dan itu tidak mengandung hukum, kalau itu mau dijadikan sebagai dalil dalam hukum tentu harus ketat, dan jika itu bertentangan dengan kaedah tentu tertolak. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, karena orang yang berbuat maksiat itu mudah untuk bertobat, sedangkan pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat. Dan selama orang menganggap bid'ahnya itu adalah ibadah dan kebaikan, tentu tidak mungkin dia bertobat. Orang itu akan bertobat setelah menyadari kalau ini adalah keliru. Bahkan qad qala ba'dhum, dan sebagian orang mengatakan, kami berupaya untuk membuat orang lain bertobat, membuat orang manusia bertobat. Maka aku katakan, dari apakah engkau membuat mereka bertobat? Dia mengatakan, kami membuat orang bertobat dari merampok, mencuri dan yang lainnya. Maka aku katakan, kondisi mereka sebelum kalian upayakan mereka untuk bertobat lebih baik daripada kondisi mereka setelah kalian buat mereka bertobat. Karena mereka adalah orang-orang yang dulu mereka orang-orang fasik, dan mereka meyakini haramnya apa yang mereka lakukan, dan mereka berharap rahmat Allah dan sangat besar peluang untuk bertobat kepada Allah, atau minimal berniat untuk bertobat. Lalu kalian jadikan mereka dengan upaya pentobatan kalian jadi orang-orang yang sesat dan musyrik, yang keluar dari syariat Islam, mencintai apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah cintai. Maka lihat perkataan Syekhul Islam di sini secara utuh. Perkataan Syekhul Islam yang mengatakan kondisi mereka sebelum taubat lebih baik daripada kondisi mereka setelah bertobat, itu penjelasannya ada di kalimat selanjutnya. Karena setelah bertobat mereka menjadi dal, mereka menjadi orang yang sesat, bahkan lihat musyrik, keluar dari syariah. Maka tentu kondisi jika pasca tobat itu sepacam ini bentuknya dibandingkan kondisi merampok, ya lebih baik. Setelah tidak lagi merampok, menjadi pemuja kubur. Nah, minta-minta sama orang yang sudah mati. Ya. Maka kondisi ketika merampok dengan ini lebih baik kondisi ketika merampok. Ya. Tentu kalau ya, maka bid'ahnya semacam itu. Bid'ah, maka yang dikomentari dengan semacam itu bisa kita katakan adalah bid'ah kufriyah. Bid'ah mukafirah. Karena setelah bertobat, dolina musyrikin. Ini kita garis kebawahi musyrikin. Berarti ya, bid'ahnya adalah bid'ah mukafirah. Bukan bid'ah usolli atau tahlilan. Ini. Ya. Maka dulu kemudian perampok, setelah itu rajin sholat, sholatnya tambah usolli, ya tidak apa-apa kan. Ya. Nah, kondisinya setelah bertobat lebih baik. Kondisinya setelah bertobat lebih baik. Namun kalau setelah dulu ahli maksiat yang menyadari dosa, kesalahan itu maksiat, kemudian setelah itu bertobat, kemudian jadi musyrik, melakukan bid'ah, mukafirah, namun merasa itu tidak dalam kesesatan, tentu kondisi yang lewat lebih baik daripada kondisi sekarang. Ya, maka ini satu hal yang ingin kita garis bawahi, karena banyak orang salah paham dalam penggunaan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan kondisinya ketika ahli maksiat dulu secara serampangan kemudian digunakan perkataan Syekhul Islam ini. Kondisinya sebelum tobat ngaji bersamamu jauh lebih baik daripada setelah ngaji bersamamu, padahal penyimpangannya setelah proses upaya untuk bertobat tadi tidak sebagaimana yang di sini. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.